Siapa yang mau lihat jodoh, nasib, boleh mampir ya. Silahkan Anda coba mampir sebentar saja. Aku tukang ramal yang sudah terkenal. Baiklah Bung, segera tolong ramalkan saya. Bagaimana nanti nasibku ini? Tolong ramalkan saya. Coba lihat tangannya ya. Bagaimana nasib saya? Tapi kalau dilihat dari uratnya bang, busuk. Masa? Di dalam ramalan Anda akan beruntung. Tiada lama lagi mendapat jodoh. Alangkah bahagia oh rasanya hatiku. Bolehkah aku tahu siapakah dia calon jodohku? Tapi sayang sekali aku tiada dapat untuk mengatakan siapa orangnya. Ku takut Anda marah. Bilangin dong, siapa sih jodohnya? Nanti marah lagi. Jumpa di sini ya. Jodoh di tanganku.